الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى قوله لم يظهروا على عورات النساء. باب ucapan الله سبحانه وتعالى لا يبدين ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. Dan janganlah dia memperlihatkan perhiasannya kecuali untuk suami-suami mereka. Ya berapa itu? Ya berapa? Surah Allah. Baik, barakallahu fikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la yubdina zinatahunna." Dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan mereka. Illa libu'ulatihinna, kecuali untuk suami-suami mereka. Au abaihinna, atau bapak-bapak mereka. Au abai bu'ulatihinna, atau mertua-mertua mereka. Au abnaihinna, atau anak laki-laki mereka. Au abnai bu'ulatihinna, atau anak laki dari suami mereka. Au ikhwanihinna, atau saudara laki-laki mereka. Au bani ikhwanihinna, atau ponaan-ponaan mereka, ponaan laki-laki dari saudara laki-laki. Au bani akhawatihinna, atau ponaan laki-laki dari saudara perempuan. Au nisaihinna, atau perempuan-perempuan mereka ini mu'minat. Au ma malakat aymaruhunna, atau budak-budak yang mereka miliki. Awit tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijal. Demikian juga terhadap anak-anak laki-laki yang belum ada kecenderungannya. Awit tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijal, yang laki-laki yang tidak memiliki kecenderungan sama sekali terhadap perempuan. Awit tibli alladzina lam yadhharu ala auratin nisa. Demikian juga anak-anak yang tidak memiliki, yang masih kecil, yang belum memiliki kecenderungan terhadap perempuan. Wala yadribna bi arjulihinna liya'lama ma yukhfina min zinatihinna. Dan janganlah mereka menghentakkan kaki-kaki mereka agar supaya orang tahu apa yang mereka pakai dari perhiasan-perhiasan. Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan tobatlah kalian semuanya, wahai orang-orang yang beriman. Tobat kalian kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kalian mendapatkan keberuntungan. Masyaallah. Ini tidak boleh menampakkan, artinya perhiasan di sini secara umum, perhiasan batin dan perhiasan zahir. Barakallahu fikum. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن أبي حازم قال اختلف الناس بأي شيء دوي جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد Fasa'alu Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi wa kana min akhiri man yamman baqiya min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah. Faqala ma baqiya minan nasi ahadun a'lamu bihi minni. Kanat Fatimah alaihi assalam taghsilu dama'a an wajhihi wa 'aliyun yati bil ma'i ala tursihi fa akhadha hasiran tayyib fa hurqa fa hasha bihi jurhuhu tayyib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi perang Uhud beliau terluka. Barakallahu fik, wajah beliau terluka, bibir beliau pecah, gigi beliau patah. Barakallahu fikum, itu yang terjadi pada beliau alaihi salatu wassalam. Dan orang-orang pun berselisih. Di Aisyah duwi ajarhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gerangan apa yang dipakai untuk mengobati Rasulullah sallallahu atau menahan darah? Karena ini darah kalau barakallahu fikum orang terluka dia akan muncur terus. Memang darah ini memiliki kemampuan untuk barakallahu fikum untuk berhenti sendiri. Barakallahu fikum, ini pada kondisi-kondisi yang terbatas. Paham? Tapi luka-luka kecil hatta dibiarkan dia tanpa ditahan akan berhenti dengan sendirinya biiznillahi tabaraka wa ta'ala. Tapi ada luka-luka yang memang sudah tidak lagi mampu. Kemampuan yang Allah berikan pada jasad kita untuk menahannya, dia akan muncul terus dan akan kehabisan darah itu orang dan meninggal dunia dengan asbab itu. Barakallahu fikum. Maka orang-orang pun berselisih dengan apa orang-orang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghentikan darah. Ada istilahnya penghentian darah. Kalau dibiarkan darah terus menerus akan orang kehabisan darah. Baik. Dengan apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diobati atau dihentikan darahnya pada saat perang Uhud? Fasa'alu Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Mereka mau cari tahu. Mereka akhirnya bertanya kepada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi wa kana min akhiri man baqiya min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Tayyib Sahal bin Sa'ad ini adalah orang termasuk orang yang terakhir dari sahabat Rasulullah SAW yang mati di kota Madinah. Faqala, maka berkatalah Sahal bin Sa'ad, ma baqiya minan nasi ahadun a'lamu bihi minni. Tidak ada lagi seorang pun yang tertinggal dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih tahu tentang masalah ini dari aku. Kalian bertanya tentang masalah itu, maka jawabannya kanat Fatimah alaihi salam taghsilud dama. Bahwa yang mencuci, yang membersihkan darah dari wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Fatimah. Wa Aliun ya'ti bil ma'i ala tursihi. Sementara Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu membawa air dengan apa? Tamengnya. Tameng perang kan biasanya bisa dipakai untuk menampung air. Nah, itulah yang dipakai oleh Ali untuk membawa air. Baik, fa khala hasiran fa huriqa. Barakallahu fik, fa khala hasirun fa huriqa. Maka diambillah tikar. Tikar di zaman dahulu tentunya terbuat dari anyaman daun-daun tertentu. Barakallahu fikum. Kalau dibakar dia akan menjadi abu tentunya. Maka itulah yang diambil. Ketika menjadi abu, fahusya bihi juhuhu. Abu itulah yang dipakai untuk menahan pendarahan. Barakallahu fikum. Dia akan menahan pendarahan. Masya Allah. Qala rahimahullahu ta'ala babun walladzina lam yablughu al-huluma minkum. Dan orang-orang yang belum balik di antara mereka atau di antara kalian. maka boleh mereka untuk masuk bertemu dengan perempuan-perempuan walaupun bukan mahramnya ketika anak laki-laki itu masih kecil. Qala rahimahullah ta'ala haddathana Ahmad bin Muhammad wa akhbarana Abdullah wa akhbarana Sufyan عن عبد الرحمن بن عباس قال سمعت ابن عباس سأله رجل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد أضحى أو فطران أضحى أضحى أو فطران قال نعم ولولا مكاني منه ما شهدته يعني من صغره قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم خطب ولم يذكر أذانا ولا إقامة ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة فرأيتهن يهوين إلى آذانهن وهلوقهن يدفعن إلى بلال ثم ارتفع هو وبلال إلى بيته. بركاته Sufyan dari Abdurrahman bin Abbas, Sami'tu ibn Abbas, aku bertanya kepada ibn Abbas, Sami'tu ibn Abbas, sa'alahu rajulun, aku mendengar ibn Abbas ditanya oleh seseorang, syahidta ma'a Rasulullah SAW al-Ida adha aw fitra. Wahai Ibn Abbas, apakah engkau menyaksikan salat Id bersama dengan Rasulullah? Apakah itu salat Idul Adha atau Idul Fitri? Qala na'am. Iya, kata Ibn Abbas. Walau la makani minhum ma syahidtu, yakni min sigharihi. Seandainya bukan karena kedudukan aku di sisi Rasulullah, ya mungkin aku tidak menyaksikannya. Baik, yakni juga pada saat itu beliau masih sangat kecil. Min sigarihi. Qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma shalla. Fa shalla thumma khataba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dan melakukan salat dan khutbah. Walam yadhkur adzanan wala iqamah. Dan Ibn Abbas tidak menyebutkan bahwa di sana ada azan, tidak ada iqamah untuk pelaksanaan salat Id. Padahal barakallahu fikum, sangat butuh tentunya untuk orang dipanggil melakukannya. Karena ini salat, jelas-jelas salat. Maka kalau tidak ada tuntunannya, ya tidak perlu. Barakallahu fikum. Seperti ketika orang melaksanakan penguburan jenazah. Sebagian kaum muslimin barakallahu fikum mengazaninya dan mengiqamat salat di kuburan sebelum dikuburkannya jenazah atau pada saat dikuburkan. Alhasil barakallahu fikum, ini perkara baru yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sebelum dia dikubur sudah diazankan dia. Cuma dia hanya tidak mau ke masjid. Barakallahu fikum. Nanti setelah mati baru dipanggil ke masjid atau disuruh sholat. La haula wa la quwwata illa billah. Kata Ibn Abbas, adanya bukan kedudukan aku di sisi Rasulullah atau ketika aku itu masih kecil. Qala kharaja Rasulullah fa shalla thumma khataba wa lam yadhkur adzanan wa la iqamah. Tidak ada azan dan tidak ada iqamah untuk pelaksanaan salat Id. Thumma atan nisaa fa wa'adhahunna wa dzakkarahunna. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi perempuan-perempuan. Jadi dia menceritakan ini siapa? Ibn Abbas ikut dan hadir. Fawa'adahunna wa dhakarahunna. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati para perempuan dan mengingatkan mereka tentang surga dan neraka, kewajiban-kewajiban mereka, tanggung jawab mereka yang mereka harus tunaikan. Wa amarahunna bisadaqah, dan Rasulullah memerintahkan mereka untuk banyak bersedekah. Karena sedekah ini sangat banyak manfaatnya. Barakallahu fikum. Sedekah banyak sekali pahalanya. Faraituhunna yahwina ila adhanihinna wa hulukihinna. Maka aku pun melihat mereka ini perempuan-perempuan, yahwina ila adhanihinna, mereka menjulurkan tangan mereka ke telinga-telinga mereka, mencopot anting-anting mereka, wa hulukihinna, dan leher-leher mereka, halq, mencopot kalung-kalung mereka, yadfa'na ila Bilal, memberikannya kepada Bilal. Tumartafa'ahu wa Bilalun ila baitihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat, barakallahu fikum, meninggalkan perempuan-perempuan itu, barakallahu fikum, dan kembali ke rumahnya. Di sini al-Imam barakallahu bikum, al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membawakan hadis ini menunjukkan bahwa Ibnu Abbas pada saat itu melihat perempuan-perempuan dalam kondisi tidak memakai hijab. Barakallahu bikum. Jadi karena melihat bagaimana mereka mencopot anting-anting mereka dan kalung-kalung mereka. Barakallahu fikum. Adapun Bilal, sebagian mengatakan bahwa barakallahu fikum, kondisinya tidak dilihat oleh Bilal radhiyallahu taala anhu. Baik. Adapun yang mengatakan bahwa Bilal pada saat itu masih budak, itu tidaklah benar, karena Bilal sudah lama dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sejak dia dari Makkah, dia sudah dimerdekakan. Barakallahu bikum. Qala rahimahullahu ta'ala, باب قول الرجل لصاحبه هل أعرستم الليلة؟ طيب. وطعن الرجل ابنته في خاصرة عند العتاب. باب قول الرجل لصاحبه. باب ucapan seseorang kepada saudaranya, saudara laki-lakinya, هل أعرستم الليلة؟ Apakah engkau telah melakukan hubungan suami istri tadi malam? Baik. Ini kalau memang ada hajatan untuk kita tanyakan ini, maka boleh. Kalau tidak, ya tidak usah, karena masalah pribadi mereka. Barakallahu fikum. Demikian juga ta'nur rajul ibnatahu fi khil khasirati 'inda al'itab, yakni memegang pinggang putri seseorang, yakni seorang ayah memegang pinggang putrinya ketika itab memarahinya. Ini suatu yang diperbolehkan, tapi di selain kondisi-kondisi seperti itu tidaklah diperkenankan, barakallahu fikum, walaupun putrinya sendiri. Demikian juga barakallahu fikum, menanyakan kondisi seorang apakah dia tadi malam melakukan hubungan suami istri atau tidak. Maka kalau tidak ada kepentingan atau ada sesuatu yang mengharuskan ditanyakan itu, maka tidak perlu, barakallahu fikum. Baik. Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat, hal arastum, atau ungkapan yang lainnya yang menunjukkan bahwa orang itu ditanya apakah tadi malam dia melakukan hubungan suami istri. Di sini katakan oleh Al-Hafidz rahimahullah taala, waqad waqa'a dzalika fi qissati Abi Talha wa Ummi Sulaim inda mauti waladayhima. Wakatamaha dhalika anhu hatta ta'asha wa bata ma'aha fa akhbara bidhalika Abu Talha. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala arastumul layla qala. Ketika Abu Talha keluar barakallahu bikum melakukan safar, sementara istrinya dia tinggal bersama dengan putranya yang masih kecil, dia tinggalkan dalam kondisi sehat-sehat saja, baik-baik saja. Tapi sepulangnya Abu Talha, sang istri mempersiapkan segala sesuatunya. Ummu Sulaim mempersiapkan dirinya, mempersiapkan makanannya. Setelah dia makan dan setelah dia berhubungan suami istri, maka Abu Talha pun bertanya kepada istrinya, bagaimana kondisi anakku? Maka sang istri mengatakan, wahai Abu Talha, bagaimana jika sekiranya ada orang menginjamkan kepada kita sesuatu dan dia hendak mengambilnya kembali, apakah kita harus menahannya atau dia kita berikan kembali apa yang dia titipkan? Kata Abu Talha, ya, kita harus kembalikan kalau dia sudah minta, bukan hak kita untuk menahan-nahannya. Kata Ummu Sulaim, ihtasib waladak, mintalah pahala kepada Allah Subhanahu wa taala atas kematian putramu. Jadi barulah Abu Talha marah, apakah engkau memberitahukan kepada aku tentang kematian anakku setelah aku melakukan itu? Jadi di pagi harinya bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arastumul lailah, apakah tadi malam engkau telah melakukan hubungan suami istri? Maka Abu Talha pun mengatakan iya. Maka di situlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan keberkahan, semoga Allah sallallahu alaihi wasallam menggantikan untuk Abu Talha anak-anak yang lebih bagus, lebih baik. Barakallahu fiikum. Dari situlah lahir anak-anak yang saleh dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan arastumul lailah. Qala rahimallahu ta'ala hadathana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Abdurrahman bin Qasim an Abiha Aisha qalat atabani Abu Bakar wa ja'ala yat'anuni biyadihi fi khasirati. Aisha radhiyallahu ta'ala mengatakan atabani Abu Bakar memarahi aku, itu memarahinya karena pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan. Walaupun Aisyah sudah besar, sudah dewasa, bahkan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'ala yat'anni bi yadihi fi khasirati. Bahkan dia yat'an, yang menusukkan tangannya ke bagian pinggangku. Fala yamna'uni min at-taharruk, yakni sebagai pembelajaran barakallahu fiik. Fala yamna'uni min at-taharruki illa makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'suhu ala fakhidi. Tidak ada yang menjadikan aku bergerak dari tempatku itu kecuali karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di pangkuanku, yakni Rasulullah sallam tertidur di atas paha Aisyah radhiyallahu taala anha. Barakallahu fikum. Barakallahu. Kita cukupkan sampai sini. Allahumma subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.